Janganlah aku dirayu, janganlah aku kau goda. Tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Janganlah aku dirayu, janganlah aku kau goda. Tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Pernah ku menderita, selalu dilamun duka, karena hati tergoda oleh panas. Terjadi, jangan sampai kau ulangi. Tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Demi ketenangan jiwa yang hauskan ketentraman, hentikanlah ku. Hati menjadi gelisah karena pikiran tercura selalu kepadanya. Janganlah aku dirayu, janganlah aku kau goda. Tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara, beban kasih asmara.